السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والمسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah, terus kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita masih di ad-darsus sabi' wal ishrun. Kita masih di pelajaran ke-27 dan pembahasan kita masih terkait dengan al-fi'lul mu'tal. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan dan kita ulang-ulang beberapa kali di setiap mukaddimah beberapa pelajaran di beberapa pertemuan yang lalu, sering kita ulang bahwa pembahasan al-fi'lul mu'tal yang ada di pelajaran 27 ini adalah al-fi'lul mu'tallu al-ain, al-fi'lul mu'tallu al-ain, fi'il yang mu'tal, fi'il yang ada harful illahnya, dan harful illahnya ada di huruf ainul fi'il, di huruf yang kedua atau di huruf yang ketiga atau huruf yang ketengah. Dan alhamdulillah kita sudah membahas beberapa latihan-latihan di pelajaran ini, dan kita mengetahui bahwa al-fi'lul mu'talul ain ada tiga wazan yang disebutkan di pelajaran ini. Yang pertama, yang wazannya fa'ala yaf'ulu, seperti qala yaqulu kana yakunu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, fa'ala yaf'ilu, seperti ja'a yaji'u ba'a yabi'u dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang insyaallah juga akan kita bahas adalah al-fi'lul mu'talul ain dengan wazan fa'ala yaf'alu, nama yanamu khafa yakhafu dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita sudah membahas bagaimana al-fi'lul mu'talul ain, baik dalam kondisi al-madi, kemudian bagaimana dalam kondisi al-mudhari', kemudian terakhir yang juga sudah kita bahas bagaimana kondisi al-fi'lul mu'talul ain dalam kondisi majzum, al-mudhari' al-majzum. Dan hari ini insyaAllah kita akan masuk ke bagaimana fi'il amr dari al-fi'lul mu'talul ain, khususnya yang berwazan fa'ala yaf'ulu, seperti qala yaqulu sama yasumu dan seterusnya. Dan hari ini kita masuk ke at-tamrin ats-tsani asyar, latihan ke-12. Silakan bagi al-ikhwah wal-akhwat, silakan buka bukunya. Kita sudah masuk ke at-tamrin ats-tsani asyar, latihan ke-12. Dan kita sudah di halaman 185, 185. Silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah yang punya bukunya bisa membuka halaman 185. Dan kita masuk ke at-tamrin ats-tsani asyar, latihan ke-12. Di sini perintahnya, silakan siapkan alat tulisnya dan catat apa yang kiranya perlu dicatat. Perintahnya di sini, at-tamrin ats-tsani asyar, ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Di sini kita diingatkan dengan bentuk al-mudhari' dari al-fi'lul mu'talul ain. Dan di sini fi'il yang diambil adalah fi'il qala yaqulu. Ketika kita masukkan dhamir anta, ketika kita isnadkan ke dalam fi'il mudhari' yaqulu dhamir anta, maka menjadi taqulu. Lihat di sini ikhwan. Anta taqulu. Kemudian fi'il mudhari' ini kita akan bentuk menjadi fi'il amr, menjadi kata perintah. Sehingga bagaimana kata perintah dari kalimat taqulu? Lihat, kalau kita ingat pembahasan sebelumnya di awal-awal jilid kedua ini, bahwa untuk fi'il amr, maka huruf terakhirnya harus disukun, harus dimatikan. Kalau kita ingat pembahasan fi'il amr yang dulu pernah kita bahas, bahwa fi'il amr, kata perintah, huruf terakhirnya harus disukun, dimatikan. Maka lihat di sini, kalimat taqulu yang pertama tentu kita hapus dulu fi'il harful mudhara'ahnya. Kita hapus dulu harful mudhara'ah, huruf yang biasa dipakai di fi'il mudhari. Ta di depannya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian proses yang kedua, huruf terakhirnya kita sukun. Saya ulang, ketika kata kerja fi'il mudhari taqulu kita akan rubah menjadi fi'il amr. Maka proses yang pertama adalah harful mudhara, yakni huruf ta yang ada di awal fi'il mudhari taqulu, ta-nya harus dihapus. Karena ini khusus huruf yang ada pada fi'lul mudhari saja. Ta-nya kita hapus, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, huruf yang terakhir, yakni lam, huruf yang terakhir, yakni lam, dimatikan, disukun. Maka lihat, ketika kita lakukan dua langkah tadi, sehingga menjadi kul, qaf, kemudian waw, kemudian lam, kul. Qafnya dhammah, harokatnya dhammah mengikuti harokat dhammah ketika di fi'il mudhari'. Kemudian wawunya tetap di sukun. Kemudian lamnya yang terakhir, huruf yang terakhirnya kita sukun juga. Maka di sini antum perhatikan, kul, ada dua huruf mati yang bertemu. Saya ulang, ada dua huruf mati yang bertemu. Ada dua huruf yang disukun yang bertemu. Di sini ada waw, ini huruf mati yang pertama. Huruf yang disukun yang pertama waw, kemudian yang kedua lam. Dan pernah kita bahas bahwa dalam bahasa Arab itu la yaltaqi sakinan. Tidak boleh bertemu dua huruf yang disukun. Tidak boleh dalam bahasa Arab itu bertemu dua huruf yang dimatikan, tidak boleh. Maka dalam kondisi seperti ini, lihat, kita hilangkan salah satu daripada huruf yang mati tadi. Dan yang kita hilangkan adalah harful illah di sini. Huruf illahnya, huruf wawunya kita hapus. Karena huruf yang paling lemah di sini dan lebih pantas untuk dihapus adalah harful illah. Dan kita semua tahu bahwa al-wawu di sini adalah harful illah. Maka dia sangat berhak untuk dihapus. Sehingga ketika dihapus menjadi qul. Lihat di sini ikhwan, yang asalnya qul dengan qaf yang panjang karena ada waw, kemudian diakhiri dengan lam yang disukun, sekarang wawunya, harful illahnya kita hapus. Sehingga tidak ada lagi dua huruf mati yang bertemu, tidak lagi sekarang. Sehingga menjadi qul. Lalu ada penjelasan di sini, la yaltaqi sakinan. La yaltaqi sakinan, yakni tidak boleh bertemu dua huruf yang disukun, dua huruf yang mati. Maka di sini ada wawu dan ada lam yang kedua-duanya sama-sama sakinan. Kedua-duanya disukun. Wawu disukun, dan huruf mati, lam juga disukun, huruf mati. Maka sekali lagi, dalam bahasa Arab itu tidak boleh ada dua huruf yang disukun yang bertemu. Salah satunya harus dihidupkan, dan ini pernah kita pelajari, atau dihapus sebagaimana yang kita lihat di pelajaran atau di latihan ke-12 ini. Dan yang dihapus di sini adalah harful illahnya, huruf wawunya. Karena harful illah lebih berhak untuk dihapus daripada lam. Harful illah huruf yang lemah, karena dia harful illah, maka dia lebih berhak dihapus daripada lamnya. Maka di sini yang kita hapus al-wawu, dan lam tetap ada seperti yang kita lihat, sehingga menjadi kul. Qaf langsung disambung ke lam setelah dihapus huruf wawu di tengah-tengah. Masyarakat ikhwa rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Kita ulang sekali lagi prosesnya agar lebih jelas. Kemudian setelah itu kita masuk ke latihan ke-13. Setelah kita pahami dengan baik, insyaAllah latihan-latihan yang di bawahnya tidak akan sulit bagi kita, insyaAllah. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita ulang sedikit apa yang sudah kita bahas barusan untuk lebih memperkuat pemahaman kita terhadap latihan ke-12 ini, bahwa di latihan ke-12 ini kita akan merubah al-fi'lul mudhari' menjadi fi'lul amr. Di sini yang diambil sebagai contoh adalah fi'il qala yaqulu. Qala yaqulu. Kemudian yaqulunya kita isnadkan ke dalamnya dhamir al-mukhatab, yani anta, al-mukhatab, al-mudhakkar, al-mufrad, anta, sehingga menjadi taqulu. Kemudian kata fi'il mudhari taqulu ini kita akan rubah menjadi fi'il amr. Pertama, proses pertama yang perlu kita lakukan di sini, pertama adalah kita hapus terlebih dahulu harful mudhara'ahnya. Harful mudhara'ah yakni huruf yang ada di depan fi'il mudhari yang bisa berubah-ubah. Terkadang alif, terkadang ya, terkadang menjadi ta, terkadang menjadi nun, tergantung dhamir yang diisnadkan ke dalamnya. Nah, harful mudhara'ah ini yang pertama, tahapan pertama kita hapus. Kemudian huruf qaf berharokat seperti harokat dalam fi'il mudhari. Ini tetap di fi'il mudhari dhammah, maka di fi'il amr pun tetap dhammah. Kemudian tahap yang kedua, kita matikan huruf yang terakhir. Kita sukun huruf yang terakhir. Huruf yang terakhirnya di sini adalah lam. Taqulu, huruf terakhirnya adalah lam di situ. Maka lamnya kita sukun. Lihat, setelah kita lewati dua tahapan tadi, atau mungkin lebih detailnya tiga tahapan, walaupun sebenarnya bisa kita ringkas menjadi dua saja. Setelah melewati beberapa tahapan tadi, maka lihat, menjadi qul, qaf, waw, lam. Harful mudharahnya yang tak kita hapus, kemudian huruf lam kita sukun. Qaf, huruf qaf tetap, dia harokat di fi'il amr sama seperti harokatnya di fi'il mudhari. Ini pernah kita bahas. Yani untuk mengetahui harokat ainul fi'il, harokat daripada fa'ul fi'il di fi'il amr, maka lihat harokatnya di fi'il mudhari. Maka lihat di sini, qafnya tetap dhammah. Tetap dhammah. Maka di sini juga di fi'il amr juga tetap dhammah. Sehingga menjadi qul. Qaf yang di dhammah, kemudian ada waw yang disukun, kemudian ada lam yang disukun. Nah, di sini ma'asyiral ikhwa ada dua huruf mati, dua huruf yang disukun yang bertemu. Ada al-waw, ini huruf yang pertama yang disukun. Kemudian ada huruf lam yang juga disukun. Dan dalam bahasa Arab, la yaltaqi sakinan, tidak boleh bertemu dua huruf yang disukun. Dua huruf yang disukun tidak boleh saling berdampingan seperti ini, tidak boleh. Kalau yang dulu pernah kita pelajari, kalau dia bukan harful illah bisa kita hidupkan. Tapi di sini lihat, di sini kita hapus harful illahnya, ini waw, kita hapus. Agar nanti hanya satu huruf yang disukun saja. Hanya satu huruf yang disukun saja. Sehingga menjadi kul, menjadi kul. Kul, kita hapus wawnya, sehingga menjadi kul. Maka sempurnalah fi'il amr dari fi'il mudhari taqulu. Dan tahapan seperti ini juga berlaku untuk fi'il amr yang lainnya yang nanti akan kita bahas di latihan ke-13. Tidak mengapa kita kasih contoh satu lagi, kemudian kita beri kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Saya contohkan satu lagi untuk memperjelas. Kalau tadi taqulu, kita rubah sekarang misalnya menjadi tasumu. Kita ambil nomor satu dari latihan ke-13. Soma yasumu. Sekarang menjadi tasumu dengan domir anta di situ. Kita mau rubah tasumu menjadi fi'il amr. Tahapan yang pertama, kita hapus harful mudorahnya. Ta'nya kita hapus. Sotnya tetap. Sotnya tetap di dhammah. Wawnya tetap di sukun. Dan huruf yang terakhir, yakni mim, menjadi sukun juga, menjadi mati. Sehingga tahapannya ketika kita hapus ta' sebagai harful mudorah, kita hapus, sehingga menjadi sum. Asalnya begitu, sum. Dan dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua huruf mati yang bertemu. Di sini ada dua huruf mati yang bertemu. Ada waw, kemudian ada mim. Maka di sini tahapan berikutnya kita hapus waw, harful illah kita hapus. Sehingga sad yang di dhamma langsung nyambung dengan mim yang disukun. Sehingga menjadi sum. Asalnya sum, sekarang menjadi sum. Dan tasumu artinya berpuasa. Sum, berpuasalah. Mudah-mudahan jelas, dan kita buka kesempatan bagi ikhwan hadirat. Tapi sebelumnya kita ingatkan bahwa agar semua ikhwan dan akhwat yang ingin mengikuti pelajaran di malam ini semuanya agar bisa tertampung, mohon bagi ikhwan dan akhwat yang sudah sekali menelepon untuk tidak menelepon lagi kedua kalinya. Sekali lagi ana ulang, bagi ikhwan dan akhwat yang sudah menelepon sekali, setelah itu mohon ditahan, tidak menelepon lagi kedua kalinya atau ketiga kalinya. Diberikan kepada yang lainnya, mengingat banyak yang ingin ikut bersama kita belajar dan mengerjakan latihan. Tafadhal ya Abdul Qadir. Baik Ustaz. Silakan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan telepon, menjawab latihan yang diberikan kesempatan oleh Ustaz di kesempatan malam hari ini. Tentunya di layanan telepon ke nomor 021-823-6543. Baik, kita sapa. Halo. Ya, silakan. Halo. Nah, kembali bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan telepon 021-823-6543. Nah, kita sapa kembali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Dari Indramayu, Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf, kaifa haluk? Alhamdulillah. Masyaallah. Ana bi khair alhamdulillah. Siap Abu Yusuf, mustaid insyaallah? Insyaallah. Latihan ke-13 sekarang. Tolong dibaca dulu perintahnya. Sam al-amru minal af'alil atiyati. Nah, ulang sekali lagi. Sughil amra. Sugh al-amra, bukan al-amru. Sughil amra minal af'alil atiyati. Nah, minal af'alil atiyati. Mengapa al-amra ya Aba Yusuf? Sughil amra maf'ulun bih. Maf'ulun bih, nah. Sugh ini juga termasuk fi'il amr dari harful fi'il mu'tal. Alas kedalik ya Abu Yusuf? Bala ya Ustaz. Naam. Saga yasughu. Alas kedalik? Naam. Tafadhal. Tasumu sudah. Sekarang tafadhal dua atau tiga fi'il. Takumu, kemudian takunu dan tazuru. Tafadhal. Tafadhal ya akhil kari. Takunu kun. Naam. Sebelum takunu ada takumu. Takunu kun. La, takumu dengan mim. Takumu. Setelah tasumu ada takumu, Aba Yusuf. Takumu. Ya. Qum. Qum. Naam. Apa artinya qum? Bangunlah. Bangunlah. Bagaimana fi'il madinya? Al-fi'l qama yaqumu. Naam, qama kemudian mudhari'nya yaqumu, fi'il amarnya qum. Naam. Qum. Apa artinya qum? Bangunlah. Bangunlah. Nah. Teruskan. Takunu kun. Takunu kun. Ahsan. Asalnya bagaimana? Kalau kita lihat dari penjelasan takumu dan takunu bagaimana asalnya ya Abah Yusuf? Itu awalnya dengan menghapus huruf harfu mudara'ah dan lam yang menghapus harfu mudara'ah. Kemudian huruf yang terakhir kita sukun. Kita sukun huruf yang terakhirnya. Nah, kemudian menjadi bagaimana? Takumu bagaimana? Takumu Kumu. Mumnya, mimnya disukun atau di dhammah? Di dhammah. Kumu, begitu? Kum. Di dhammah apa disukun, mimnya? Disukun. Naam, kum. Kemudian, apa yang terjadi setelah itu, Abu Yusuf? Huruf wawnya dihapus, huruf filanya dihapus. Kenapa kita hapus? Ada apa di situ? Karena tidak boleh ada di dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua sukun yang bertemu. Naam, tidak boleh ada dua huruf mati, dua huruf yang disukun bertemu. Naam, berarti salah satunya harus dihapus. Silakan, nah. Jadi bagaimana setelah itu? Takumu kum, kemudian kum. Kum. Naam. Teruskan. Takunu, bagaimana tahapannya takunu? Itu menghapus harful mudra'ah. Kemudian huruf terakhirnya kita sukun sehingga menjadi kun. Iya. Kemudian dan huruf ilatnya tau terakhir huruf ilatnya dibuang. Naam. Kemudian menjadi kun. Ahsant. Nama mana kun? Jadilah. Naam. Satu lagi ya Bayu Yusuf. Tazuru. Naam. Tazur. Tazuru, bagaimana penjelasannya? Menghapus harful mudra'ah, ya. Kemudian huruf terakhirnya kita sukun menjadi zur. Naam. Dan huruf ilatnya dibuang menjadi zur. Zur, naam. Mana zur? Berkunjunglah, naam. Masya Allah. Syukran ya Abu Yusuf. Jazakallah khair ya Abu Yusuf. Wa barakallahu fiik. Dan antum hanya punya kesempatan sekali saja. Setelah itu beri kesempatan bagi yang lain. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abu Yusuf dari Indramayu untuk penyampaian pertama di malam hari ini. Berikutnya masih terbuka kesempatan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin turut berlatih di kesempatan malam hari ini. Silakan, tentunya masih di latihan ini, latihan ke-13. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari mana ini? Dari Haji Mansur. Iya. Pak siapa? Haji Mansur. Dari mana Pak Hadiman ya? Ciganjur, Hadiman. Pak Hadiman. Hadiman. Naam. Iya. Dari mana Pak Hadiman? Ciganjur. Ciganjur. Nah, baik. Selatan, ya. Pak Hadiman ada bukunya? Langsat sama dengan radio aja Pak. Oh baik. Ada bukunya? Main dak. Nah. Baik. Bagaimana antum mendengarkan dari awal tadi? Bagaimana penjelasannya? Insyaallah Pak. Nah, paham apa yang dikerjakan? Insyaallah. Baik, silakan. Pak Hadiman, berarti sekarang Pak Hadiman saya bacakan fi'ilnya. Fi'il yang pertama tatufu. Maksud? Fi'il yang pertama tatufu. Tafa ya tufu anta tatufu. Silakan bentuk fi'il amarnya. Tafa tatufu. Tuf, naam. Tuf, bagaimana penjelasannya Pak Hadiman? Dari huruf ta'nya dihilangkan. Huruful mudharahnya kita hapus, ya. Kemudian? Kemudian huruf terakhirnya disukun. Huruf terakhirnya disukun. Sehingga bagaimana? Ta'tufu, kita hapus ta'nya. Tuf. Tuf. Kemudian tahapan berikutnya? kemudian huruf irahnya wawunya dihilangkan Ustaz. Naam, sehingga menjadi Tuf, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Hadiman. Mumtaz. Teruskan. Satu lagi, ta'udu. Ta'udu. Nah. Ta'udu. Ta'udu. Ada ya'udu. Anta ta'udu. Ada ya'udu. Nah. Ada ain. Ta'udu. Nah. Ta'udu. Nah. Bagaimana? Ta'udu. Ud, naam. Dengan ain yang pendek. Ud. Bagaimana tahapannya, Pak Hadiman? Harus mudharanya dihilangkan. Harul mudharah kita hapus. Kemudian? Kemudian huruf terakhirnya disukunkan. Naam. Sehingga menjadi? Ud. Ud. Dengan ain yang panjang. Naam. Kemudian setelah itu? Kemudian dihilangkan harfu ilahnya sebau. Naam. Kenapa harfu ilahnya kita hapus, Pak Hadiman? Karena tidak boleh bertemu sukun dan dua sukun kan? Tidak boleh ada dua sukun bertemu. Iya, dua huruf yang disukun bertemu. Sehingga wawunya kita hapus sehingga menjadi ud. Ud. Nah, Pak Hadiman tahu makna ada ya udu ud? Kembali ke doa teman. Nam, ada apa artinya? Kembali. Naam, ada artinya raja'ah, kembali. Naam. Ud. Apa maknanya ud? Kembalilah. Kembalilah. Kalau tadi sebelumnya tafa ya tufu tatufu tuf. Mana tuf? Berdiri lah itu. Tafa ya tufu. Tafa. Tawaf. Tawaf nam. Tawaf. Tawaf. Berkeliling, berputar. Naam. Baik, jazakallahu khair Pak Hariman. Semoga Allah berikan kemudahan untuk punya bukunya insyaallah. Amin. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Hadiman ya dari Ciganjur. Ciganjur. Ya. Nah, barakallahu fiik atas kebersamaannya di malam hari ini yang telah terhubung dan menjawab latihan-latihan di latihan ke-13 ini dan masih tersisa beberapa kata. Silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, dari mana? Dari Abu Irfan di Tambun. Di Tambun Abu Irfan. Ahlan wa sahlan ya Abu Irfan. Ahlan bikum Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah ala bi rahmatillah. Insyaallah. Siap belajar malam ini? Insyaallah. Baik. Silakan. Antum berarti setelah Pak Hadiman ada dua fiil Lam. Yang tersisa paling bawah, yang paling bawah. Tafadhal. Tatubu. Tatufu. Lam. Yang mana? Terputus sepertinya. Iya. Tidak sepesyali. Baik, sayang sekali Abu Irfan di Tambun. Terputus koneksi teleponnya, mungkin dapat menghubungi kembali. Atau mungkin pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di malam hari ini pula. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti di Tangerang. Nah, Ibu Yanti, Masya Allah. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap, Bu Yanti. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Kaifa haluk? Ana bi khair walhamdulillah wa anti kaifa haluki? Saya juga ngapalin kayak Pak tadi, Pak. Siap ya. Saya takum. Mohon suaranya satu saja. Ya. Bu Yanti saja yang bersuara. Siap, Bu Yanti? Takumukum. Naam. Saya yang bacakan fiilnya, Bu Yanti. Siap ya? Taba ya tubu, tatubu. Taba ya tubu, tatubu. Nah, bagaimana fiil amarnya? Atubu. Fiil amarnya bagaimana? Ya tubu. Bu Yanti, tadi mendengarkan dari awal? Tadi saya dengarnya ya tubu tadi, Pak. Kurang itu. Bu Yanti dengarkan dulu, nanti saya itu coba lagi. Saya berikan khusus buat Yanti satu kali lagi telepon setelah ini. Mohon dengarkan dulu Bu Yanti ya. Baik, mohon tutup dulu sekarang. Bu Yanti berikan yang lain yang berikutnya. Bu Yanti dengarkan dulu, kemudian nanti setelah ini saya berikan kesempatan lagi insya Allah. Baik, syukuran, syukuran Bu Yanti. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih atas kebersamaannya, dan perintahnya adalah membuat menjadi fil amr. Fil amr, nah, ya. Baik, Pak Taufik. Berikut ya, masih di layanan telepon untuk kesempatan yang lainnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana atau dengan siapa? Dari Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah dari Jakarta ya. Iya. Ya, Ibu Mutmainah, sebelum kita lanjutkan, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Halo. Ya, silakan dikecilkan terlebih dahulu dan fokus pada suara yang ada pada gagang telepon saja, Bu. Dimatikan saja. Iya. Iya. Halo. Ya, enam. Sudah dimatikan, Bu Mutmainah? Sudah. Sudah. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bu Mutmainah siap mengerjakan latihan? Siap. Ya. Silakan, Bu Mutmainah. Ada bukunya, Bu Mutmainah? Tempat. Ada bukunya, Bu Mutmainah? Ada. Silakan. Alhamdulillah, silakan. Tatubu, fi'il tatubu, silakan. Tata yatubu. Pertama kali huruf mudhara'nya dihilangkan. Iya, betul. Menjadi tu. Kedua kali itu ba-nya, huruf ba dimatikan. Betul, tatubu. Betul. Sehingga bagaimana jadinya butmutnya? Iya. Fi'il amrnya. Halo. Silakan, silakan Bu Mutmainah, silakan. Iya. Teruskan Bu Mutmainah, teruskan penjelasannya. Iya. Teruskan Bu Mutmainah. Baik. Ya, tubuh. Sehingga pertama kali huruf mudhara'nya dihilangkan. Iya, itu yang pertama. Baik, bagus. Iya. Yang kedua? Tanya dihapus. Keduanya ba-nya disukun. Iya, bagus. Sehingga jadi bagaimana? Bagaimana jadinya? Tub. Tub, betul. Iya. Tub. Kemudian tahapan berikutnya bagaimana? Tub. Yang ketiga, huruf ilatnya dihapus. Betul. Karena tidak boleh dalam bahasa Arab itu ada dua sukun yang bagus, bagus, bagus, betul, bagus. Sehingga menjadi bagaimana? Kemudian terakhir jadi bagaimana? Tub, iya, bagus sekali Bu Tena. Tub, apa artinya ya. Tub? Bertaubatlah. Ini fi'il amr, ini kata perintah Bu Mutmainah. Bertaubatlah. Nah, satu lagi Bu Mutmainah. Ya. Taduku, satu lagi. Taduku. Terputus seperti. Ya, terputus. Nah, alhamdulillah tadi beliau bisa membaca yang fi'il yang pertama atau tubuh cukup bagus, kalimat, beliau paham apa yang dikerjakan, alhamdulillah. Iya. Dan penjelasannya cukup bagus tadi. Cukup jelas sekali. Jelas. Alhamdulillah Ibu Mutmainah yang telah menjawab satu kata, dan apanya tersisa satu kata kembali bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di malam hari ini, tentunya di halaman 185 latihan ke-13 ini kita sapa kembali. Halo. Silakan. Naam, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yanti, siap. Sudah mendengarkan tadi penjelasannya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sekarang yang terakhir fi'il, satu lagi, tinggal satu fi'il lagi Bu Yanti. Ya. Taduku. Apa, Pak? Taduku. Tabuhu. Ta dzal waw qaf. Taduku. Taduku, betul. Silakan, bagaimana merubahnya menjadi fi'il amr? Kan tadi tubu jadi ya itu kalau jadi dzuq. Betul. Dzuq. Ya. Bagaimana tahapannya Bu Yanti? Bisa menjelaskan? Kurang bisa, Pak. Tadi pokoknya dengarkan Bu Yanti, saya jelaskan. Jangan ditutup gagang teleponnya. Dengarkan Bu Yanti. Tahapan yang pertama kita hapus harful mudhara'nya. Harful mudhara'nya huruf ta di depan. Tadzuku, kan Ibu dengar ada ta di depan kan? Tadzuku, ta-nya itu disebut harful mudhara'. Huruf yang biasa ada pada fi'il mudhari'. Itu kita hapus. Huruf awalnya kita hapus, betul. Kemudian yang kedua, huruf yang terakhir yaitu qaf kita matikan, kita sukun. Oh iya. sehingga awalnya menjadi dzuq dengan tiga huruf, dal, waw yang disukun, kemudian qaf yang disukun, sehingga menjadi dzuq. Asalnya begitu, Bu Yanti. Kemudian tahapan terakhir, karena ada dua huruf mati bertemu, ada huruf, ada dua huruf sukun yang bertemu, ini dalam bahasa Arab tidak boleh. Maka yang dihapus huruf yang tengah, huruf waw yang disukun yang di tengah kita hapus, sehingga menjadi dzuq, menjadi pendek sekarang. Jadi kayak kol-kola ya, Pak? Qafnya betul, qafnya karena ini harful kol-kola, iya. Dalam hukum tajwid menjadi kol-kola, iya, dzuq. Ya, okay. Iya. Ya, ya. Paham, Bu Yanti? Paham. Semoga Allah berikan artinya kemudahan, Bu Yanti. Apa? Ya? Artinya dzuq, rasakanlah. Apa? Rasakanlah. Rasakanlah. Nah, nah. Ya, ya. Atau cicipilah. Cicipilah. Nah. Ya, Pak. Fahimti, Bu Yanti? Fahimti, paham? Ya, paham, alhamdulillah. Taib, barakallahu fiik. Syukran, Bu Yanti. Jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah telah menjawab di kesempatan malam hari ini Ibu Yanti dari Tangerang. Baik, demikianlah untuk latihan ke-13. Atau mungkin kita ulangi kembali. Kita ulangi lagi, nah. Baik. Berikutnya, bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami masih di latihan ke-13, kita ulang dari kata yang pertama, Tasumu. Bagi Anda yang ingin terhubung tentunya di layanan telepon 0218236543. Nampaknya sudah ada yang masuk. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umuhana di Bekasi. Bekasi, Umuhana. Nah, Umuhana, kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair. Siap, Umuhana? Kaifa luk ya, Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Ana bi khair. Umuhana ikut dari awal? Alhamdulillah, ana ikut. Tapi minggu kemarin enggak ikut, Ustaz. Ana kampung. Khair insyaallah, khairun insyaallah. Iya, insyaallah. Siap. Berarti Umuhana dari awal kembali dari Tasumu. Nah. Tidak keberatan kalau langsung 4 huruf, empat fi'il, Umu? Insya Allah. Empat nomor, silakan. Baca dulu soalnya. Sub al-amru minal afa'adil adiyati. Naam, sughil amra. Amranya mansub. Sughil al-amra minal afa'adil adiyati. Naam, ketika kita bilang sughil, alnya jangan dibaca kedua kalinya, Umuhana. Iya, karena ada alif lam komanya. Nah, iya. Sekali lagi, sughil. Sughil amra minal af'alil adiyati. Nah, apa artinya? Masukkanlah fi'il amra, amr, dari latihan di bawah ini, fi'il-fi'il di bawah ini. Nah, sugh artinya bentuklah. Oh, bentuklah. Nah, dari kalimat sogho, ya sughu. Sugh, nah, bentuklah. Bentuklah perintah dari fi'il-fi'il yang ada di bawah ini. Ahsanti. Silahkan. Tasumu. Nah. Sum. Sum. Bisa sedikit cerita bagaimana tahapannya menjadi sum? Pertama, harfu mudara'ahnya dihapus, Ustaz. Iya. Mana harfu mudara'ahnya? Ta. Huruf ta. Kemudian? Ta. Yang kedua, huruf yang kedua disukun. Nah, huruf kedua memang sudah disukun sejak awal. Dia tidak berubah. Yang ketiga, tahapan kedua, huruf yang terakhir, huruf mim kita sukun. Ya, huruf yang kedua, mim disukun. Dan yang ketiga, huruf waw atau arfu ilahnya dihapus. Iya, betul sekali. Sehingga menjadi? Menjadi sum. Sum, nah, asalnya bagaimana tadi, Umu? Asalnya? Tasumu, sum. Naam, sum, sum, naam. Iya. Apa artinya? Apa artinya, Umu Hana? Berpuasalah. Berpuasalah, iya. Teruskan. Takumu, kum, kum. Naam, asalnya kum, kemudian menjadi kum. Apa artinya, kum? Bangunlah. Bangunlah, teruskan. Takunu, kun, kun. Naam. jadilah. Jadilah, ya. Tazur, tazuru, zur, zur. Naam. Fi'il amarnya zur. Apa artinya zur? Berkunjunglah. Berkunjunglah. Masya Allah. Syukuran. Syukuran Ummu Hana. Jazakillah khair. Wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ummu Hana dari Bekasi yang telah terhubung dan menjawab beberapa kata atau empat kata di kesempatan malam hari ini. Tentunya masih tersisa bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung, tentunya dapat menghubungi di layanan telepon 0218236543 ke atas apa yang lainnya. Nah, halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Nah, silakan Ibu. Ya. Dengan siapa ini? Dari mana? Suaranya tidak ya, kurang terdengar. Suaranya kurang terdengar dengan jelas. Mungkin dapat bergeser sedikit mungkin untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Baik, kembali kami sapa dengan siapa, dari mana ini? Baik, nampaknya terputus. Kita coba angkat yang lainnya. Masih di layanan telepon kami 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ummu Abdillah dari Solo. Dari Solo, Ummu Abdillah, silakan. Ahlan wa sahlan, Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum, Ustaz. Hayyakillah wa barakallahu fik. Siap, Ummu Abdillah? Ya, siap, Ustaz. Ada bukunya, Ummu Abdillah, atau melihat dari layar televisi? Melihat dari layar televisi, Ustaz. Baik, mohon diperlihatkan, alhamdulillah. Baik. Sudah terlihat, Ummu Abdillah? Sudah. Ummu Abdillah berarti sekarang adalah fi'il tatufu sampai tadhuku. Empat fi'il. Tafadhali. Tatufu. Iya. Tuf. Tuf. Mudorahnya dihilangkan, kemudian ya. Harful mudorahnya, harful. Harful mudorah, harful mudorah, mudorahnya dihilangkan. Taib. Kemudian huruf rahnya disukun. Nah. Dan ketiga harfulnya dihilangkan karena tidak boleh bertemu dengan sukun. Iya. Ya, tapi sakinan. Iya. Sehingga terakhir menjadi bagaimana terakhir? Tuf. Tuf. Iya. Apa artinya? Tuf. Tawaflah atau berkelilinglah, ya. Berkelilinglah. Terus. Taud. Ud. Naam. Terakhir menjadi ud. Naam. Apa artinya ud? Kembalilah. Kembalilah. Teruskan Umu. Tatubu. Tub. Tub. Naam. Asalnya tub, sekarang menjadi tub yang terakhir. Naam. Nah. Apa artinya tub? Bertaubatlah. Bertaubatlah. Terakhir Umu. Tazuku du zuk. Naam, terakhir menjadi zuk. Nah, apa artinya zuk? Rasakanlah. Rasakanlah atau cicipilah. Nah. Naam, syukran ya Umu Abdillah. Jazakallahu wa jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Umu Abdillah dari Solo yang telah terhubung di malam hari ini. Baik, Ustaz. Nah, selesai sudah latihan ke-13, kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'asyar. Latihan ke-14. Perintahnya di sini adalah iqra ma yali. Iqra ma yali, bacalah apa yang berikut. Tidak ada soal yang perlu kita jawab. Latihan ke-14 adalah beberapa contoh lainnya dari penggunaan fi'il amr dalam kalimat. Di fi'il amr yang sudah kita ketahui bagaimana cara membentuknya di latihan ke-13 tadi. Sekarang kita diminta untuk memperhatikan bacaan-bacaan yang ada di latihan ke-14, contoh-contoh penggunaan fi'il amr dalam kalimat-kalimat sempurna. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian semakin memperkaya mufradat semakin memperkaya tarakib, kalimat-kalimat yang kita punya. Beginilah cara menggunakan fi'il amr tadi yang sudah kita ketahui bagaimana cara membentuknya. Bagaimana ketika diletakkan dalam kalimat yang sempurna. Di sini tugas kita hanya membaca saja, tidak ada yang perlu dijawab. Kemudian kita baca, kemudian kita terjemahkan. Dengan demikian mudah-mudahan nanti kita akan semakin kaya dengan mufradat, semakin kaya dengan kalimat-kalimat, dan kita mengetahui bagaimana cara memasukkan fi'il amr tersebut dalam kalimat sempurna. Dan langsung saja, Abdul Ghaffar, silakan kita buka saja langsung kesempatan untuk membaca latihan ke-14. Semuanya kita serahkan bagi ikhwan-ikhwan di rumah. Tafadhal. Baik. Nah, silakan pendengar azakullah di manapun Anda berada, bagi Anda yang terhubung bersama kami, tentunya menjawab latihan berikutnya, latihan ke-14. Sudah ada yang masuk. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Baik, kembali bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini dapat menghubungi di layanan telepon kami. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Umma Sa'id. Ahlan wa sahlan ya Umma Sa'id. Alhamdulillah ya Ustaz. Kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair, wa anti kaifa haluk? Bi khair alhamdulillah. Siap Ummu? Silahkan Ummu Sa'id, ana minta membaca 3 nomor. Pelan-pelan membacanya, kemudian diterjemahkan. Tafadhali. Iqra ma yali. Naam. Bacalah apa-apa yang berikut. Naam. Al-awwal. Naam. Zurni wadan ya Mahmudu. Naam, sekali lagi Ummu. Zurni wadan ya Mahmudu. Naam, ahsanti. Terjemah. Kunjungilah aku besok, wahai Muhammad. Wahai Mahmud. Muhammad wala Mahmud? Mahmud. Mahmud, nah. Mana fi'il amr di sini, Umma ya Umma Sa'id? Fi'il amr. Zur. Zur. Bisa sebutkan al-madi dan al-mudari'nya? Fi'il amr-nya zara. Ya zuru. Fi'il amr-nya zur. Naam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Teruskan Umma. Al-Thani Wad ba'da sa'atin. Naam, sekali lagi. Wad ba'da sa'atin. Naam, wad ba'da sa'atin. Terjemah. Kembalilah sebentar ini. Kembalilah sebentar lagi. Satu jam lagi. Naam, zahirnya sa'ah di sini maksudnya 1 jam 60 menit, zahirnya demikian. Kembalilah nah. Sejam lagi. Naam, kembalilah sejam lagi. Naam. Mana fi'il amr di sini? Ya Mas Said. Ud. Al-madi dan al-mudhari'nya tolong sebutkan. Ada ya'udu. Naam, ada ya'udu. Ahsan. Teruskan Ummu, satu lagi. Al-salis. Qum min huna wajlis hunaka. Naam, sekali lagi Ummu. Qum min huna wajlis hunaka. Naam. Terjemah. Berdirilah dari sini dan duduklah di sana. Naam. Ada 2 fi'il amr di sini Ummu ya. Ada sekedalik. Bala. Yang mana Ummu? Qum wajlis. Qum dan ijlis. Naam. Mana yang ada harful illahnya di sini? Qama. Qama. Naam. Qama yaqumu qum. Naam, masyaallah. Adapun ijlis, bisa sebutkan al-madhi dan al-mudhari'nya Ummu? Jalasa yajlisu. Ada harful illahnya di sini Ummu? Enggak ada. Tak. Tidak ada. Masya Allah. Syukuran. Syukuran ya Umma Sa'id. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Barakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ummu Sa'id yang telah terhubung di malam hari ini. Berikutnya kita persilakan kembali. Bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan ini dengan berlatih, tentunya di latihan ke-14 ini. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Muhammad Rianto di Bekasi. Di Bekasi, Pak Muhammad Rianto. Muhammad Rianto. Muhammad Rianto. Nah. Dipanggilnya Muhammad atau Rianto? Rianto. Rianto. Nah, tepatlah Rianto. Antum no, tiga soal. Al-Khamis ila as-sabi'. Al-Khamis. Nah, tepatlah. Zuq hadha at-ta'ama ya akhi. Nah, sekali lagi ya Rianto. Zuq hadha at-ta'ama ya akhi. Naam. Naam, masyaallah. Tarjim. Cicipilah makanan ini wahai saudaraku. Cicipilah. Cicipilah makanan ini wahai saudaraku. Masyaallah, masyaallah. Mana fi'il amarnya di sini ya akhil karim? Zuq. Bisa sebutkan al-madhi dan al-mudhari'nya? Zaqa yadhuku. Zaqa yadhuku. Nah, teruskan. As-sadis. As-sadis. Tubu ilallahi ayyuhal muslimu. Ayyuhal muslimu. Ayyuhal muslimu. Taib. Bertaubatlah kepada Allah wahai orang Islam. Wahai orang Islam. Orang Islam. Taib. Ya mana fi'il amarnya di sini ya akhil karim? Tubu ya sad. Naam. Tub. Naam. Fi'il madhi dan mudhari'nya? Tafadhal. Taba yatubu. Naam, masyaallah, masyaallah. Satu lagi. As-sabi'. At-tabi'. Huwa la yafhamul arabiyyatu. Huwa, sekali lagi. Huwa la yafhamul arabiyyatu. Al-arabiyyatu, mengapa dia marfu? Huwa la yafhamul arabiyyata. Naam. Kenapa dia mansub sekarang? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Ahsan. Naam. Teruskan. Qul lahu hadzal kalama bilughatihi. Qul lahu hadzal kalama. Kalama. Qul lahu hadzal kalama bilughatihi. Bilughatihi. Naam. Limadha al kalama mansub ya akhi al karim? Maf'ul bih. La, maf'ul bih hadza. Oh, badal. Badal. Naam, ahsan. Ahsanta ya akhil karim. Sekali lagi akhil karim, mohon dibaca lagi dari awal. Huwa in qata, terputus. Ya, terputus. Masyaallah. Baik, terputus kembali hubungan telepon di malam hari ini untuk Pak Muhammad yang tak kali ini. Dan hingga nomor ke 7 sudah dibaca keseluruhannya atau kita ulangi lagi, Pak? Kita ulang kembali nomor 7. Baik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang belum terhubung di malam hari ini. Naam, halo? Ya, putus. Bagi Anda yang ingin terhubung tentunya dapat melalui nomor 021-823-6543 dan kita sapa kembali untuk pendengar serta pemirsa yang lainnya. Naam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Yanti tadi. Naam. Iya. Bagaimana? Terputus. Nah, terputus nampaknya. Diingatkan, sebelum dilanjutkan, diingatkan benar. Bagi ikhwan dan akhwat, kesempatan menelpon hanya sekali. Nah, Bu Yanti, mohon maaf, Bu Yanti sudah dua kali, saya ingat saya sudah. Iya, benar. Nah. Baik, tentunya kesempatan juga kita berikan untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang belum terhubung di malam hari ini atau yang terputus tadi, Pak Arianto mungkin masih bisa menghubungi. Silakan bagi Anda di malam hari ini kita sapa kembali. Halo. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma. Alhamdulillah. Tafadhal ya Abu Salma. Saya ingat saya tadi nomor 4 belum dibaca juga oleh Pak Arianto. Tidak mengapa. Silakan dari nomor 7. Tafadhal ya Abu Salma. As-sabi'. As-sabi'. Huwa la yafhamul arabiyyata. Naam. Qul lahu hadzal kalama bilughatihi. Bilughatihi. Lamnya tidak ditasdid. Bilughatihi. Langsung seperti itu. Bilughatihi. Naam. Bilughatihi. Karena itu bilughatihi gabungan antara ba dengan lughatuhu. Tidak ada lam yang ditasdid situ, Abu Salma. Nah. Tarjim. Dia tidak faham bahasa Arab. Nah. Katakanlah kepadanya perkataan ini dengan bahasanya. Dengan bahasanya. Ahsant. Mana fil amr di sini ya akhil karim? Qul. Qul. Ahsant. Al-madhi dan al-mudhari'nya bisa antum sebutkan? Qala yaqulu. Ahsant. Teruskan. Al-thamin. Al-thamin. Tuf bil ka'bati. Tuf bil ka'bati. Ahsant. Tawaflah di Ka'bah. Tawaflah di Ka'bah. Ahsant. Mana fi'il amr di sini akhil karim? Tuf. Al-madi al-mudhari'nya, tafadhal. Tawafa yatufu. Tawafa yatufu. Ahsant. Terakhir, at-tasi'. At-tasi'. Qala Allah Ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahi al-mashriqi. Qul lillahi al-maghrib. Qul lillahi al-mashriqu wal maghribu. Naam. Sekali lagi, qul. Qul lillahi al-mashriqu wal maghribu. Naam. Ahsant. Terjem. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Naam, sallallahu alaihi wasallam. Milik Allah timur dan barat. Timur dan barat. Masya Allah. Lillahi al-mashriqu wal maghrib. Mana fil amrnya di sini ya akhil karim? Qul. Qul, naam. Dia sama seperti nomor berapa di sini? As-sabi' al-sekadalik. Naam. Qala yaqulu qul. Ahsant. Ahsanta ya Aba Salma. Syukran wa jazakallah khairan. Syukran. Jazakallahu khairan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Abu Salma dari Sambas ya, yang telah terhubung dan menyelesaikan hingga nomor ke-9. Bukan begitu saat. Nah, dan alhamdulillah selesai sudah latihan ke-14 dan juga berakhir juga malam ini. Berakhir pula karena pelajaran kita. Tafadhal ya. Baik, terbatasnya waktu pula untuk pelajaran bahasa Arab ini kita cukupkan di latihan ke-14 ini, di mana insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan atau kesempatan yang akan datang. Baik, saya di sini ada pertanyaan pesan singkat yang kira-kira kita akan bacakan di kesempatan malam hari ini. Nah, rekan dari pelajar pemula pada pelajaran bahasa Arab, Dimas dari Sumedang ingin bertanya Ustaz, anak pemula belajar nahwu sharaf dari grup WhatsApp. Yang anda tanyakan, kitab apa yang cocok buat ana sehingga pelajaran-pelajaran pemula yang ana lakukan menjadi kokoh, seperti melatih kosakata atau menerjemahkan kalimat. Ustaz, syukron atas nasihatnya. Iya. Ya, sebenarnya buku-buku pelajaran bahasa Arab cukup banyak di pasaran, baik yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia maupun luar negeri. Dan di antaranya buku yang kita bahas ini. Buku yang kita bahas ini kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqina biha. Ini buku yang sudah kita pelajari sejak tahun 2007 silam. Dan kalau memang tujuan daripada penanya ingin mempelajari nahwu dan sharaf, maka buku ini di antara yang saya rekomendasikan. Karena buku ini kalau kita perhatikan dengan baik, dan ini hasil dari interaksi buku ini sejak tahun 2007 sampai sekarang, kita lihat buku ini memang mengajarkan kepada kita kaidah-kaidah nahwu dan sharaf. Hanya saja tanpa disadari dan dengan tahapan-tahapan yang ana perhatikan sangat-sangat mudah. Dan penulis juga sangat memperhatikan tahapan-tahapannya dari yang mudah, kemudian ke pertengahan, kemudian ke bagian yang sulit dan bagian yang kompleks. Maka di antara buku yang mudah-mudahan insya Allah membantu antum dan membantu ikhwan-ikhwan yang lainnya dalam belajar bahasa Arab, khususnya jika memang tujuannya adalah ingin mengetahui an-nahwu dan sharaf, kaidah-kaidah bahasa, maka buku ini di antara yang saya rekomendasikan insya Allah. Maka pelajari sejak jilid yang pertama, karena jilid yang kedua ini sebenarnya lanjutan daripada jilid yang pertama sebelumnya. Dan buku ini satu buku dengan buku yang berikutnya saling terkait. Maka pelajari sejak jilid yang pertama, baru kemudian masuk ke jilid yang kedua. Insya Allah ini sangat membantu antum dalam mempelajari bahasa Arab, sebagaimana antum tadi sebutkan dari Ahdi Mas, bahwa ini dalam rangka mempelajari nahwu dan sharaf. Maka ini buku yang diantaranya yang saya rekomendasikan untuk digunakan sebagai buku, baik buku panduan utama maupun buku sebagai buku tambahan insya Allah. Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi Ahdi Mas dan setiap kita yang belajar bahasa. Amin. Baik, barakallahu fiik atas nasihat serta jawaban yang telah disampaikan dan mohon disampaikan sebagai khitam dari pelajaran kita malam ini. Alhamdulillah kita sudah melanjutkan kembali pembahasan tentang al-fi'lul mu'tal, khususnya di pelajaran 27 ini al-fi'lul mu'talul ain. Dan baru saja kita sudah mempelajari bagaimana fi'il amr dari al-fi'lul mu'talul ain. Bagaimana tahapan-tahapan membentuk fi'il amr dari fi'il mudhari'. Kemudian juga sudah kita baca bagaimana contoh-contoh dari penggunaan fi'il amr tersebut dalam kalimat-kalimat sempurna. Dan mudah-mudahan yang bisa kita bahas pada malam ini bermanfaat buat kita semua. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa duduk dan belajar bahasa Arab, mudah-mudahan Allah juga mudahkan kita semua masuk ke dalam surganya. Amin rabbal alamin. Demikian, subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.